السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سورة القلم آيات 44 sampai 52 pada hari ini insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi matin. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة القلم آيات 44 sampai 52 itu ada di halaman berapa, halaman berapa? 586. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Fadharni, maka serahkanlah kepadaku. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, atau Al-Quran. Sanastadrijuhum, kami akan hukum mereka berangsur-angsur dari arah min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Taib ayat ini turun di Mekah, dan sejak dari periode Mekah itu sudah ada yang namanya istidraj. Sudah ada istilah namanya istidraj, insyaallah akan kita bahas nanti ya tentang istidraj tersebut. Wa umli lahum, dan aku beri tenggang waktu, itu imla, beri dikte, aku diktekan kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu kuat. Kaidi itu artinya tipuan dariku. Kaid itu artinya tipuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka itu begitu kuat. Nah, di sini kita akan mengetahui salah satu sifat, yaitu kaid, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya sifat ini, bukan seperti firqah lainnya. Ya. Jadi kaid dari Allah itu tidak bisa diserupakan dengan kaid ala manusia. Itu ya, nanti insyaallah kita bahas. Kemudian 46, am tas'aluhum ajra. Atau engkau wahai Muhammad meminta imbalan kepada mereka, fahum mim maghramin muthqalun. Sehingga mereka tuh merasa dibebani dengan utang. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan berdakwah kemudian ditolak, itu sebabnya apa sih? Ditanya. Apa jangan-jangan engkau wahai Muhammad minta upah dari mereka? Jadi mereka enggak mau kemudian ikut dakwah kamu karena kamu membebani mereka dengan utang upah. Ditanya. Di sini pertanyaan bukan untuk mempertanyakan kapabilitas dan sikap Nabi Muhammad, bukan. Karena Nabi Muhammad tentu tidak meminta imbalan duit, dirham, dinar dari mereka. 47. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah mereka mengetahui yang ghaib, lalu mereka menuliskan perkara ghaib tersebut sehingga mereka, setelah itu sudah pernah membahasnya di ayat sebelumnya, mereka itu merasa apa? Merasa bahwasanya mereka akan masuk surga. Apa mereka tahu mereka masuk surga? Terus kemudian mereka ketika mendengarkan perkara ghaib tersebut, mereka menuliskannya, mana kitabnya? 48. Fasbir, maka bersabarlah li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu. Bersabarlah. Wala takun ka sahibil huj. Dan janganlah engkau seperti Yunus, Nabi Yunus alaihi salam. Di kemarin beberapa hari lalu ada jin kafir kemudian masuk Islam, alhamdulillah. Namanya Yunus. Mudah-mudahan dia datang ke sini sekarang. Kalau misalnya tidak, ya Allah ya Rabbi, datangkanlah Yunus ke majelis kami dan biarlah dia mendengar dan mengkaji Islam. Ini kan ada kisah tentang Yunus. Ya. Dan janganlah engkau seperti Yunus alaihi salam, orang yang berada di perut ikan ketika dia berdoa dengan hati itu dengan adanya ghom, mendung, sedih, sebel. 49, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Sekiranya, seandainya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum. Pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela kalau memang tidak diberi nikmat. Namun ternyata masih diberi nikmat Nabi Yunus alaihi salam. Fajtabahu rabbuhu. Lalu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala memilihnya, ijtaba artinya memilihnya. Faja'alahu minas salihin. Dan menjadikan Nabi Yunus itu termasuk orang yang soleh. Termasuk orang yang soleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru. Dan sungguh orang-orang yang kafir itu, la yuzliqunaka biabsarihim, hampir-hampir menggelincirkanmu dengan apa? Abusarihim, pandangan mata mereka. Yang ditafsirkan sebagai apa? Kedengkian dari mereka. Ini pembahasan berkenaan dengan ain. Nanti insya Allah kita akan membahasnya untuk ayat 51 ini tentang ain. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa yaquluna innahu la majnun, mereka bilang Nabi Muhammad ini, atau mereka bilang dia ya Muhammad itu benar-benar orang gila. 52, wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, termasuk kita semua. Okay. Baik, kita berlanjut insyaallah ke tafsirnya. Silakan Pak, diambil aja itu kita tafsirnya. Silakan Pak. Baik, kita langsung menuju ke tafsir surat Al-Qalam. Bismillah. Ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fadharni maka, fa maka ya. Kan kita kemarin pertemuan sebelumnya itu 2 minggu lalu, kita sudah membicarakan tentang orang-orang yang yud'auna ila sujud. Itu disuruh untuk apa? Sujud, disuruh untuk sholat, mereka enggak mau. Bahkan dikatakan wahum salimun, padahal mereka dalam keadaan apa? Sehat. Disuruh sholat enggak mau, gitu kan? Nah, juga tentang orang-orang yang mendustakan kalam Allah Azza wa Jalla. Maka kita sekarang meneruskan perjalanan kita melalui ayat, dimulai dari ayat fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Fa isnadnya maka, ya kan? Dharni, dhar. Dhar artinya da. Artinya leave, tinggalkan. Maka tinggalkanlah atau maka biarkanlah. Ni di sini adalah dhamir nasab muttasil. Aku artinya tinggalkanlah aku. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, tinggalkanlah aku. Ya. Serahkanlah kepadaku. Wa may yukadzibu bihadzal hadits. Tinggalkanlah aku. Waman yukadzibu di sini secara nahwu bisa bermakna maf'ul ma'ahu atau secara i'rab ya, bisa sebagai posisi maf'ul ma'ahu atau ma'tufun. Ma'tuf. Kalau antum pernah belajar nahwu insyaallah mengerti. Ada maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu itu objek kebersamaan. Ya. Atau ma'tuf, yaitu posisinya sama dengan yang sebelumnya. Berarti artinya apa? Biarkan atau serahkan, ya, sini, biarkan aku dan wa may yukadzibu bihadzal hadits, dan orang-orang yang mendustakan hadzal hadits. Hadis artinya apa di sini nanti akan kita bahas. Tapi yang penting kita tahu di sini kita punya maf'ul. Apa Allah memerintahkan kita untuk apa? Serahkan kepadaku tentang urusan apa? Orang-orang ini. Atau bisa juga biarkan aku dan orang-orang ini berurusan. Ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini intinya, serahkan kepadaku perkara mereka nanti. Apa urusanku? Wahai manusia, wahai da'i, urusan kalian sampein. Urusan kalian sampein aja risalahnya. Adapun urusan nantinya, endingnya, itu urusan aku. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Ya. Sekarang hadis, kita memahami hadis. Bihadzal hadis di sini maknanya adalah apa? Al hadis di sini maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim, ya kan? Tetapi kita perlu tahu makna hadis. Hadis secara bahasa bisa bermakna kalam, ya. Bisa juga bermakna jadi. Bisa bermakna kalam, bisa bermakna baru. Ya. Makanya ada muhdatsat al-umur, perkara muhdatsat, perkara baru. Nah, hadis artinya baru. Maka tinggalkanlah aku dan juga orang-orang yang mendustakan perkara baru ini. Gitu maknanya? Enggak. Nah, itulah gunanya ketika kita membuka kitab tafsir, ya. Kita jadi tahu makna al-hadis di sini. Kalau kita menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, dengan mengandalkan kemampuan kita berbahasa Arab saja, itu bisa sesat, dan kalau mengajarkan bisa menyesatkan. Itu hati-hati. Ya. Itu sangat harus hati-hati. Kepentingan kitab-kitab tafsir, dan alhamdulillah kita bersyukur ada terjemahannya, itu sangat-sangat membantu kita. Sehingga kita tahu, oh, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, kalau antum tidak mengerti konteks dan maknanya, antum akan menerjemahkan dengan hadis ini, oh berarti dengan sunnah Rasulullah. Enggak. Tapi dalam kitab-kitab tafsir, al hadis di sini ada dua tafsiran sebenarnya. Yang pertama ada yang menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Yang kedua, ada yang menafsirkan al hadis di sini maksudnya adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal 'Uyun. Baik. Jadi ada yang memanai, tinggalkanlah aku dan juga orang-orang yang mendustakan Al-Quran, atau tinggalkanlah aku dan juga orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Dua-duanya tafsiran para ulama. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadza tasliyatun lin nabi. Ini adalah hiburan buat nabi. Sebenarnya berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan buat nabi dalam Al-Qur'an, di antaranya ayat ini. Ya. Di antaranya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketenangan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Sudah tinggalkanlah perkara mereka, urusannya nanti. Tinggalkanlah kepadaku, serahkanlah kepadaku. Jadi ini adalah hiburan buat nabi. Karena apa hiburannya, Pak? Akulah yang akan membalas mereka. Ya. Itu juga jika terjadi pada kita ujian, cobaan dari orang-orang sesat, ya, dari siapapun yang menghalangi dakwah kita, maka sabar. Tasliyah atau hiburannya adalah tinggalkan itu, serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas mereka, pasti akan ada balasannya. Enggak mungkin enggak dibalas, ya. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum. Ini penting. Kami akan mengaplikasikan istidraj. Nah ini, dan lebih mengerikan lagi ditambahkan apa? Min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak ketahui. Ini serem. Kalau dibilang di sini di penjelasan kata sanastadrijuhum, kami akan turunkan mereka secara berangsur-angsur sehingga mereka sampai merasakan adab. Ini istidraj, ya. Tentang istidraj sekarang. Baik, istidraj. Ada beberapa hal yang penting tentang istidraj yang perlu kita ketahui. Sebelumnya penafsiran ayat ini maknanya tentang sanastadrijuhum in haitsu la ya'lamun. Yani kami akan mengambil mereka, mencabut mereka dalam keadaan ghaflah. Apa ghaflah? Lalai. Enggak tahu, dalam keadaan enggak tahu. Wahum la ya'rifun, dan mereka sedang tidak tahu. Jadi lagi enak-enaknya gitu kan, dicabut saja. Itu lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang yang udah siap-siap untuk dicabut. Ya. Ada orang misalnya sedang berzina, na'udzubillah. Dicabut nyawanya, ya itu. Seperti itu. Ya. Karena apa? Sepertinya orang-orang yang seperti ini itu karena sudah lama melakukan seperti itu. Allah biarkan. Inna kaidi matin. Allah biarkan sampai mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Akhirnya Allah cabut tiba-tiba dengan pencabutan yang memalukan. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menafsirkan, nusbighu 'alaihimun ni'am wa nunsihim asy-syukr. Kami menyempurnakan atas mereka itu kenikmatan, dan kami membuat mereka lupa bersyukur. Nah, ini kuncinya. Bagaimana kita tahu kita sedang di istidraj? Ini harus tahu. Cara kita mengetahui kita sedang dalam fase istidraj adalah kita tuh dapat kenikmatan terus kita lupa bersyukur. Itu ya. Dan itu terjadi pada setiap dari kita mungkin. Lupa kita. Udah dikasih enak, kita enggak bersyukur, tapi kita tetap menikmati keenakan itu. Ya. Kita dikasih listrik, enggak bersyukur, kita lupa sama Allah, menggunakan listrik itu untuk sesuatu yang dilarang, misal kita lupa bersyukur. Tapi kita terus menikmatinya, itu jangan anggap itu fine-fine aja. Itu istidraj. Ya. Kenikmatan disempurnakan untuk orang sekarang enggak? Iya. Sekarang nih kalau misalnya dulu ya, kita mau belanja. Paling ke warung ya. Itu enggak lengkap. Enggak lengkap apa yang kita cari. Kalau mau lengkap di mall. Kalau mall di mari di sini kemana dulu misalnya? Kemudian yang mungkin harus naik motor jauh. Lah sekarang minimarket di mana-mana. Mau ngapa-ngapain banyak. Mau beli baterai ada, mau beli ini ada, itu ada semua. Itu Allah mudahkan enggak? Allah mudahkan. Bukankah itu yang namanya disebut isbaghun ni'am? Iya, itu isbaghun ni'am. Nah, sekarang kita bersyukur atau enggak? Kalau kita perhatikan warga Jakarta ini sangat-sangat konsumtif ya. Dikit-dikit apa? Belanja, shopping. Entah perempuannya atau lakinya, yang lebih-lebih perempuannya, gak tahan diem di rumah. Dan kalau pulang ke rumah gak tahan kalau gak mampir ke market, nah, shopping, enak, mudah. Kemudian Allah teruskan rezekinya banyak, kan? Berlimpah. Kok ada terus rezeki, tapi dia gak pernah sholat istidraj. Sekarang kalau Jakarta bukankah makmur? Sekarang perekonomian di mana-mana gitu kan? Orang-orang pada dapat duit dan semacamnya. Kemudian pekerja nggak amanah, ya mau beli apa-apa ada, nikmat. Tapi mereka lupa sholat. Hayyalas sholat, menungguai, diem, nggak mau ikutan. Padahal nggak, bukan karena tidur, bukan karena sakit, bukan karena malas. Istidraj ini, nikmatnya enak gitu. Syukurnya minimalis. Ingat ayat ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kelak itu akan ada. Jadi Jakarta ini jangan bangga dulu dengan adanya hal-hal yang luar biasa. Siapa tahu itu istidraj, gitu kan. Seorang muslim dapat harta banyak, kekayaan berlimpah itu jangan merasa senang dulu. Hati-hati, apakah bersyukur atau enggak dia? Bersyukur kan ada dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, ada juga dengan perbuatan. Iya, dia menggunakannya untuk apa? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Kam mustadrajin bil ihsani ilaihi." Betapa banyak orang yang kena istidraj itu disebabkan apa? Disebabkan perbuatan baik Allah padanya. Kena dia istidraj di mana, Bang? Saking baiknya Allah padanya, maksudnya terus diberi nikmat. Perekonomian Amerika misalnya carut marut sebenarnya, tapi mereka hidup enak gak? Ya enak sebenarnya, tapi itu istidraj karena mereka kufur. Dikatakan lagi oleh Al-Hasan Al-Basri, wa kam maftunin bithana'i alaihi, dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan sebab ujian padanya. Maksudnya terfitnah apa? Teruji benar-benar sehingga merosot moralnya dan semacamnya. Karena apa? Dipuji, dienakin, disohorin, diusung. Akhirnya dia sendiri terfitnah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata lagi, wa kam maghrurin bisatri alaihi. Dan betapa banyak orang yang maghrur, artinya maghrur, ketipu, tertipu disebabkan asatr alaihi, disebabkan aib-aibnya ditutupi. Wah, ini kita enggak kena ini. Betapa banyak orang tertipu karena aib-aibnya ditutupi. ya kita kena ini. Aib kita ditutupi gak selama ini? Ditutupi. Kita dikenal manusia baik itu ya karena alhamdulillah Allah memberikan kebaikan pada kita, tapi ada sisi lain karena aib kita Allah tutupi. Kalau misalnya seseorang bermuhasabah terhadap dirinya sendiri, dia mengenal dirinya sendiri, benar kenal dibandingkan dengan kenal orang lain, dia akan tahu aib-aib dirinya sehingga dia tidak tertipu dengan pujian orang dan tidak tertipu dengan ketertutupan mata orang dan pandangan orang akan aibnya sendiri. Ya, kita masing-masing punya aib fisik ataupun perbuatan. Ya, ada di sini yang fisiknya sempurna gitu. Bahkan kalau misalnya fisiknya bagus pun tetap aja kita itu buang air besar, buang air kecil. Ya itu kalau di umuman ya aib. Belum lagi mungkin perilaku kita. Diam-diam kita melakukan sesuatu kan? Aib. Tapi Allah tutupi. Wa kam maghrurin bisatri alaihi. Betapa banyak orang itu ketipu sama diri sendiri karena apa? Aibnya ditutupi. Maka kata Abu Rauf menafsirkan ayat ini sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ay kullama ahdathu khati'atan jaddadna lahum ni'mah wa ansaynahumul istighfar. Ini penting. Yani setiap mereka melakukan suatu kesalahan, kami tambahkan, kami perbaharui kenikmatan buat mereka dan kami buat mereka lupa istighfar. Ya, setiap melakukan dosa, ya, ditambahi kenikmatan Allah, ya, makin enak, ya, dan dibuat lupa akan istighfar. Nah, ini peringatan sekarang ini. Jadi nanti nggak ada hujah, ya Allah, kenapa nggak diberitahu bahwa saya istighfar? Enggak. Tetap dia harus berusaha mencari bahwasanya dan mengoreksi dirinya, harus bertazkiyatun nufus, ya. Ada sebuah riwayat ya. Namun riwayat ini Israiliyat sebenarnya, bahwasanya ada seorang dari Bani Israil berkata, ya Rabbi, kam a'sika wa anta la tu'aqibni. Betapa banyak saya bermaksiat kepadamu ya Rabb, tapi kok engkau enggak menghukum saya. Maka diturunkanlah padanya, diwahyukan kepada Nabi Bani Israel ketika itu, di zaman itu, supaya berkata kepada orang ini. Apa wahyunya? Ini sekali lagi Israeliat. Namun ada faedah juga darinya. Kam min 'uqubatin li 'alaika wa anta la tashkur. Betapa banyak hukumanku terhadapmu yang kamu tidak merasakannya. Kamu enggak ngeh perasaannya. Jadi ini merasa enggak dihukum. Dia merasa itu hukuman itu apa? Hukuman itu paling banjir, angin topan, gempa bumi, hukuman kayak gitu. Penyakit. Kemudian jawab apa? Betapa banyak hukuman dari saya, kamu sekarang tidak merasakannya. Itu yang paling serem. Apa hukuman? Hukuman apakah bagi orang yang teristidraj yang paling mengerikan? Tidak merasa sedang dihukum. Enggak merasa hukum, merasa aman. Itu hukuman itu. Karena kalau orang merasa aman, dia enggak bakal waspada. Ketika orang enggak waspada, pasti akan kena, gitu loh. Ya kan? Kemudian dikatakan, "Inna jumuda 'ainaika wa qasawata qalbika istidrajun minni wa 'uqubatun law 'aqalta." Sesungguhnya jumudnya kedua mata kamu, maksudnya apa tuh jumudnya kedua mata? Apa jumudnya kedua mata kamu? Jumud itu apa maksudnya? Kakunya, kerasnya, maksudnya apa? Tidak pernahnya kedua mata kamu menangis lillahi ta'ala. Dan kerasnya qalbu kamu itu adalah istidraj dariku dan iqab, hukuman dariku jika kamu berpikir. Nah, kita udah lama gak nangis, karena Allah, itu bisa jadi karena hukuman. Makanya ada di antara salafus saleh bilang, saya pernah nuduh orang atau saya pernah menghibahi orang, menjelekkan orang sekali. Hukumannya apa? Setahun saya enggak bisa nangis. Maksudnya enggak bisa nangis beribadah. Nah, jadi kalau misalnya kita nih udah lama enggak nangis ya. Bukan nangis karena apa? Nangis karena mengingat Allah. Udah lama enggak nangis sendirian ataupun rame-rame. Udah lama enggak nangis, itu menunjukkan kerasnya qalbu kita, yang itu menunjukkan sedang dihukum. Berarti bisa aja. Susahnya kita nangis itu karena bertumpuknya dosa. Tertahannya air mata ini keluar karena perasaan kita tuh yang putih itu ditahan oleh hitam-hitam nokta-nokta dosa. Ya. Jadi istidraj pada hakikatnya, istidraj itu kan tarkul mu'ajalah. Yaitu apa? Istidraj itu tidak menyegerakan hukuman. Maksudnya tidak menyegerakan inti dari hukuman. Ya. Tapi membuat orang lupa akan istighfar itu adalah hukuman. Ya. Lupanya kita akan istighfar dan kesalahan kita itu adalah hukuman. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang kafir. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 45, dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Inna kaidi matin. Sungguh rencanaku, maksudnya rencana di sini, tipuan dariku itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa lolos dari tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tipuan di sini, jangan antum katakan, oh, Allah berarti menipu di sini, antum jangan berpikir seperti itu. Sesungguhnya tipuan dari Allah Subhanahu wa taala, mukhada'ah, tipuan Allah, makar dari Allah itu tidak seperti makarnya manusia kepada manusia lain. Kita tidak mentakwil di sini kait makar, mukhada'ah atau khida'. Tidak mentakwil, kalau memang itu sifat Allah sudah Allah sebutkan, ya sudah. Tapi di sini tipuan dari Allah maksudnya adalah tipuan Allah berupa pembalasan terhadap mereka yang telah menipu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berhasil enggak mereka menipu? Enggak berhasil. Tapi kalau Allah yang sudah memberikan kait pada mereka dan makar, tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Inna kaidi matin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Dan pertanyaan ini bukanlah pertanyaan untuk mencari jawaban, karena jawabannya sudah ma'lum. Pertanyaan mengingkari dan mengejek. Am tas'aluhum ajra fahum min maghramin muthqalun, ay wahai Muhammad, apakah kamu meminta upah ya kepada mereka? Ketika kamu berdakwah, wahai Muhammad, apakah kamu meminta upah mereka? Sampai-sampai mereka itu enggan untuk ikut kamu karena apa? Wah, ini nyari duit. Atau karena apa? Karena, wah, enggak punya duit saya buat upah ini. Hah? Apakah kamu menyelenggarakan kajian kemudian memasang tarif? Gitu maksudnya. Apakah kayak gitu? Sehingga mereka itu enggak mau datang karena apa? Takut sama tarif. Apakah kayak gitu? Ditanya. Dan pasti enggak jawabannya, enggak perlu dijawab juga, ya kan? Itu. Fahum mim maghrumin muthqalun, mereka terbebani dengan kewajiban membayar upah kepada dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di halaman 488, maksudnya mereka merasa terbebani karena mereka harus membayar upah kepadamu. Oleh karena itu mereka tidak beriman kepadamu dan tidak mengikuti dakwahmu. Apa karena itu mereka enggak ikut? Enggak, bukan karena itu. Ya. Tapi di sini kemudian Syekh Abu Bakar hafizahullah dalam halaman 590 poin kedua, kalian tidak dibenarkan menerima upah dari berdakwah. Sebenarnya enggak haram menerima upah dari berdakwah. Ya. Ini permasalahan penting apalagi untuk zaman sekarang. Seseorang yang menerima amplop dari kajian atau menerima fee atau gaji dari guru, menjadi guru pesantren atau murabbi pesantren, itu tidak haram sama sekali. Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak masalah. Memang para sahabat atau para salaf berikhtilaf mengenai pemberian upah terhadap orang yang membaca Al-Qur'an. Ikhtilaf. Tetapi kalau dikondisikan zaman sekarang, ini menjadi darurat upah itu. Bahkan kalau misalnya ada yang tidak mengupah itu seperti tidak sopan. Dan kalau ditolak itu seperti setelah mencederai penyelenggara, perasaan penyelenggara kajian. Sekarang waktu semakin cepat berjalan. Kebutuhan semakin banyak, ya hajat semakin banyak. Tidak seperti dulu. Sekarang belajar itu dari kitab-kitab Allah permudah. Andai sekarang ya, tidak ada internet, tidak ada ini. Masya Allah, sulit sekali hidup. Dan Allah tahu kita itu lemah, sehingga diberikan oleh kepada kita internet, kitab-kitab yang bagus. Dan jangan antum kira loh, ustaz-ustaz yang mengajar antum ketika di kajian-kajian itu, sampai rumah langsung turu sampai besok. Enggak. Mereka belajar menyusun, ya kan, kemudian merencanakan apa yang harus dikaji, ya, membaca kitab-kitab. Kalau misalnya seorang ustaz atau pemateri enggak rajin baca kitab, itu kelihatan, sangat kelihatan mana dai yang memang diproyeksikan untuk menjadi khatib Jumat saja, dan mana dai yang memang dia memang dai tahu ilmu. Kan kalau kita di khutbah-khutbah Jumat, kadang-kadang di masjid-masjid biasa, itu kadang kita lihat dai ini fasik banget. Kalau misalnya khutbah Jumat, tanya ke dia langsung, nahrum hukum coba ngobrol, enggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya khutbah hajat sampai masyarul muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Itu frasa itu selalu didengungkan, karena itu seorang rukun khutbah dihafal. Bahkan ada dirikan hafalkan Al-Quran ayat sekian dari juz ini, sekian dari juz ini, dipotong-potong. Supaya apa? Nanti kamu udah hafal semua itu, kumpulan itu, kamu jadi imam. Kamu sholat maghrib bisa baca Luqman ayat sekian, kemudian rakaat kedua baca surat misalnya Al-Ahzab ayat sekian. Orang-orang kaum itu mereka bilang, saya gak hafal surat ini. Pas Isya, kamu baca surat Ali Imran ayat sekian yang kamu hafal itu aja. Cuman potongan 3 ayat doang. Habis itu rakaat kedua, kamu baca surat Al-A'raf ayat sekian. Potongan aja. Apa tanggapan orang? Dia hafal 30 juz kayak ini. Jauh banget, mana gak tahu surat apa. Pas kali yang denger, mana tahu ini. Ini surat An-Najm, dia hafal surat itu. Kemudian ternyata pernah juga mukaddimah surat Yusuf. Dia surat Yusuf hafal. Itu karena apa? Dididik sebelumnya supaya apa? Supaya jadi imam saja. Dan supaya apa? Supaya kamu dianggap hafal 30 juz. Itu ada seperti itu. Ada seperti itu. Dan kelak yang seperti itu tuh kebongkar. Dan itu ada, Anda pernah tahu orangnya seperti itu. Kelihatan. Kemudian berulang, baca itu aja sampai kita hafal. Nah, kita hafal. Ini hafalnya paling situ-situ aja. Enggak pernah sama surat lain, paling poin-poin titik-titik itu. Jadi kita hafal. Wah, ini dididiknya enggak benar ini. Ada yang kayak gitu. Nah, itu didikan itu tujuannya apa? Supaya kamu jadi imam, supaya kamu jadi khatib. Nanti dapat apa? Ini betapa banyak pesantren tradisional yang kayak gitu. Kemudian setelah itu dibekali apa? Dibekali jimat pas lulus. Ya, Pak. Ada yang kayak gitu. Ya. Jimat dapat, hafalan potong-potongan dapat. Itu ada kayak gitu. Seseorang kalau misalnya tidak ikhlas dan tidak benar dia dalam berdakwah, kelak akan ketahuan busuknya. Itu yakin. Kelak akan ketahuan busuknya. Jadi benar-benar seseorang itu harus sungguh-sungguh dalam berdakwah, kalau memang dia mau benar-benar menyebarkan ilmu, maka rajin-rajinlah. Nah, banyak baca kitab, buku. Kalau misalnya bisa bahasa Arabik Indonesia. Ya. Kemudian jangan niatkan memang untuk upah semuanya, jangan. Sekarang kalau misalnya seseorang dia enggak pernah jadi ustaz. Enggak pernah jadi dai, maksudnya panggilan dan kajian enggak. Tapi dia pekerja biasa. Mengkritik misalnya. Mengkritik tentang ustaz, oh, ustaz ini apa nyari amplop aja ini. Harusnya cari kerjaan lah ya. Ya. Cari kerjaan lah. Jangan mengandalkan penghasilan dari ini. Baik, itu kalimat benar, sahih. Tetapi perlu juga di sini pengertian. Kalau misalnya antum merasakan juga para asatidzah ya, mereka bolak-balik ke sana kemari ngajar itu apa enggak ada persiapan gitu. Apa tiba-tiba ilmunya tuh ada gitu aja. Enggak baca ini, enggak baca itu. Atau tinggal duduk ngomong aja gitu. Enggak. Mungkin ada yang enggak pakai buku, enggak pakai apa, langsung ngomong bisa lancar, itu karena sudah persiapan sebelumnya. Jadi enggak mudah ya, kawan, enggak mudah kita ngomong depan antum gini. Enak, enggak mudah. Ya qadarullah, kalau Allah mudahkan alhamdulillah, dan semua Allah mudahkan insyaallah. Tapi semua itu ada upaya di balik itu. Upaya apa? Belajar. Karena kalau antum pun tahu ketika antum masih kuliah atau sedang kuliah, antum ketika mempresentasikan sesuatu yang antum sudah kuasai sebenarnya, tapi antum enggak persiapan atau tidak belajar sebelumnya, itu seperti enggak ada berkah di dalamnya. Begitu juga dengan mempresentasikan ilmu agama tanpa persiapan sebelumnya, karena persiapan itu menunjukkan antum itu minat. Ya kan? Tanpa persiapan maka susah untuk mempresentasikan. Makanya tidak masalah jika seorang guru agama pemateri kajian itu menerima upah, tidak masalah. Malah justru itu bentuk dari pengertian tentang kebutuhan. Tetapi juga di balance bahwasanya seorang dai memang lebih layak untuk mengambil yang lebih baik daripada upah gaji, upah kajian. Itu apa? Bekerja atau berdagang. Jadi upah dari kajian itu sampingan aja, bukan fokus utama, karena itu khotir, berbahaya. Mungkin antum belum merasakan, tetapi bahayanya itu besar. Ya, antum seperti di hadis, seorang bisa aja sore itu muslim, paginya kafir, paginya muslim atau sore kafir. Pun juga terjadi pada manusia yang disebut sebagai ustaz atau ulama. Syaitan itu berusaha dari segala celah untuk menggoda manusia, dan dari semua manusia, untuk semua manusia. Tadinya ikhlas, berbalik menjadi mencari duit dari yang tadinya ikhlas, dari sektor yang tadinya dia ikhlas dalamnya. Itu bisa terfitnah. Terlebih ketika misalnya dia tidak punya skill apapun kecuali mengajar. Oleh karena itu sebenarnya nasihat untuk kita semua sekarang, bukan hanya untuk ustaz atau siapapun dari kita, upayakan skill kita itu tidak cuma satu. Kalau bisa bahasa Arab, mbok yo belajar juga bahasa Inggris gitu. Kalau gak bisa, kalau cuma bisa ini, mbok belajar juga yang lain sedikit. Nanti basicnya ada. Supaya apa? Ketika satu pintu Allah tutup, ada pintu yang terbuka. Gitu. Karena ada benar, ada seorang dai hafizahullah, semoga Allah memberkati hidupnya, itu cuman bisa ngajar tok. Ketika sudah enggak laku lagi, udah enggak punya penghasilan, ada. Ada kayak gitu. Ya. Tapi sekali lagi enggak haram untuk mengambil upah dari hal semacam ini, apalagi pesantren ya. Kemudian amtas aluhum ajran fahum mimma ghurumim usqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apa mereka itu mengetahui yang ghaib lalu mereka menuliskannya, Maksudnya waib di sini adalah dari Ibnu Abbas dikatakan Lauh al-Mahfuz. Maksudnya, apakah mereka itu mencatat apa yang ada di Lauh al-Mahfuz? Ya. Kemudian mereka sampai tahu bahwasanya mereka lebih baik daripada kaum Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka tahu bahwasanya mereka tidak dihukum. Apa mereka tahu hal-hal yang waib itu? Ya. Itu tidak. Nah, sekarang hai Muhammad, mereka kan pertama, atau kamu gak minta imbalan kan? Kemudian kamu tahu mereka gak bakal mencatat hal waib kan? Nah, kalau gitu gak usah urus. Maksudnya wis biarin. Yang penting sekarang tugasmu apa? Ayat setelahnya apa? Fasbir. Nah, maka bersabarlah engkau lihukmi rabbika, sebagaimana bersabar terhadap ketetapan Rabbmu. Syuf, sabar itu kan ada tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar terhadap kemaksiatan, dan sabar terhadap ketetapan. Tiga. Sabar terhadap ketetapan qadar Allah, kan, takdir Allah. Sabar dalam ketaatan, antum konsisten sholat berjamaah itu sabar itu. Sabar terhadap kemaksiatan, antum digoda oleh seorang akhwat, kemudian antum berusaha untuk menahan diri itu sabar itu. Ya, ya digoda oleh seorang akhwat apa? Untuk jadi imam. Ternyata antum sudah sholat. Tapi sebenarnya boleh. Boleh sholat menjadi imam setelah sholat wajib, boleh, sunnah, itu ada contohnya dari sahabat, boleh ya. Jadi antum jangan jawab maaf saya sudah sholat, ayolah begitu, ya boleh, di sunnah gak apa-apa ya. Kalau gitu ya bagus. Kemudian sabar terhadap qadarullah, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kena musibah apa? Penyakit, sabar, itu masuk sini. Ditentang dakwahnya oleh kaum musyrikin, maka apa kata Allah? Fasbir, maka sabarlah lihukmi rabbika, terhadap ketetapan Tuhanmu. Di sini hukum, di sini bukan artinya menghukumi, bukan artinya ikhok, bukan. Maka bersabarlah terhadap hukuman dari Rabbmu. Enggak, Nabi Muhammad enggak dihukum. Tapi apa? Di sini maksudnya hukum ketetapan takdir Allah. Jadi hukum itu bisa artinya apa? Qada. Makanya kalau aku belajar usul ini, definisi hukum secara lugah, al-hukum bimakna, bisa bermakna al-qada ya. Bisa juga bermakna al-mana'. Bisa bermakna qada, apa artinya? Takdir, ketetapan. Jadi semua hukum itu adalah ketetapan sebenarnya. Bisa juga bermakna al-mana'. Kenapa al-mana'? Al-mana' artinya apa? Pencegah, cegahan. Karena hukum, adanya hukum itu untuk mencegah terjadinya keburukan. Ya. Coba enggak ada hukum, buruk banget dunia ini, ya kan? Oleh karena itu seorang yang bijak disebut apa? Hakim. Karena apa? Dia mencegah diri dari keburukan, itu bijak. Jadi barometer kebijakan itu apa? Bertakwa, mencegah diri dari keburukan. Ya. Makanya seorang hakim disebut hakim karena apa? Ia mencegah keburukan terjadi dengan hikmahnya, dengan kebijakannya. Kalau misalnya hakim kemudian mainnya cuma karena sogok dan semacamnya, itu bukan kebaikan, bukan keburukan, bukan kebaikan yang didapat, keburukan isinya. Kebalik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut, dan janganlah kamu menjadi seperti fulan, orang yang berada di dalam perut iwa, ikan. Al-hut artinya ikan. Kalau dalam fikih ya Pak, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kita apa? Dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu apa? Amal maitatan fal jaradu wal hut, maka belalang ya, walang dan iwa ya, ikan. Nah, dan jangan kamu seperti orang seperti sahibul hut. Sahibul hut itu siapa? Nabi Yunus. Tapi kalau secara bahasa apa? Pemilik iwa. Loh, pemilik ikan. Berarti tukang ikan. Bukan itu maksudnya. Makanya jangan diterjemahkan secara harfiah. Enggak benar jadinya. Tapi balik merujuklah ke kitab-kitab tafsir. Dan janganlah kamu seperti Nabi Yunus sahibul hut. Nabi Yunus kan berarti sudah ada dua julukan dari Allah. Yang pertama Dhunnun, ya kan? Masih ingat? Yang kedua sahibul hut. Dhunnun itu dalam konteks terpuji. Sahibul hut dalam konteks kurang atau tidak terpuji. Di sini ada satu hal yang dikecualikan dari Nabi Yunus yang tidak layak dicontoh oleh kaum muslimin. Tapi tetap itu tidak menurunkan sedikit pun derajat Nabi Yunus sebagai Nabi kita alaihissalam. Itu tidak masalah ya, karena mereka adalah manusia dan Allah berikan wahyu kepada mereka. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi ya kan? Tapi apa ada satu pengecualian dari Allah, yaitu illa qala Ibrahim la astaghfirunna lak wa ma amliku lak min Allah min syai' ya. Nah, Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalam beristighfar meminta ampunan untuk siapa? Bapaknya. Karena sudah jelas bahwa saya bapaknya itu kafir dan penghuni neraka kelak. Nah, itu enggak boleh kita. Berarti kita enggak boleh apa? Enggak boleh mendoakan orang kafir ampunan, enggak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh enggak? Boleh, itu beda. Mendoakan hidayah dengan mendoakan ampunan itu beda. Kalau mendoakan hidayah, ya Allah berilah si Kristina misalnya hidayah karena dia baik, boleh itu. Tapi kau bilang, ya Allah berikanlah misalnya Kristina itu ampunan, gak boleh lah, harus masuk Islam dulu gitu kan? Itu bedanya. Termasuk dalam gak bolehnya ini apa? Misalnya Kenny Robert setelah meninggal misalnya, kemudian kita bilang, Rip. Apa rip itu apa? Rip pool apa apanya? Rip kan berarti rest in peace. Maksudnya istirahat dengan tenang. Loh, tahu dari mana kok istirahat dengan tenang? Saya cuma doain. Enak aja doain orang kafir. Kayak gitu. Mbahmu itu loh, doain dulu. Coba mbahmu sendiri. Mbah kakungmu itu loh. Mbah kakung bin siapa gitu kan? Rest in peace. Mau enggak? Nah ini kan selain ini tradisi orang barat rest in peace, kita cukup dengan rahimahullah. Rest in peace siapa yang memberikan peace? Hah? Selain dipegang potlot peace ya? Nah. Rest in peace, istirahat dengan tenang. Enak aja tenang, kafir kok ditanya man robuk, buh ya kan? Gampar. Nah mau gimana? Tenang apanya gak bakal tenang. Mati-mati di sana, hancur-hancur lah di sana. Mau tenang gimana ya? Lo kita doain tenang ya gak bakal dikabulin. Malah itu justru merupakan ribohnya kita kepada kekufuran mereka jadinya. Itu gak boleh. Baik, itu pengecualian dari sikap Ibrahim alaihissalam. Dan juga pengecualian di sini dari sikap Nabi kita Nuh Yunus alaihissalam. Semua adalah Nabi kita sallallahu alaihim wassalam. Ya ini jangan kamu seperti Nabi Yunus dari segi marahnya beliau ya, dan ketergesaan beliau. Ketika kaumnya tidak menerima dakwahnya, beliau sebel, mangkel, makan hati, misuh-misuh, sebel pokoknya. Ya kan? Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah, wahai Muhammad, belajarlah kamu dari para nabi. Itu makna mukhalafahnya, makna sebaliknya. Wahai Muhammad, belajarlah dari orang-orang terdahulu. Dari para nabi. yang sudah pernah dakwah sebelum kamu. Tetapi ada beberapa exception, ada beberapa pengecualian, wahai Muhammad. Di antaranya apa? Jangan marah-marah kayak Nabi Yunus ini. Kamu sabar aja. Ya, kamu sabar aja. Tapi Nabi Yunus tidak turun derajatnya karena ini. Justru dilegendakan oleh Allah dalam satu surat pul Nabi Yunus. Bahkan dalam tertib mushaf, Yunus itu nama pertama dari semua nabi dalam surat, ya kan? Gak ada nabi namanya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, tapi Ali Imran keluarga, family. Nah, ini Nabi Yunus individunya. Dengan qadarullah diurutkan yang paling pertama dari semua nama nabi. Kemudian habis itu apa? Hud, bukan? Hud. Habis itu Yusuf. Setelahnya itu ada nanti Ibrahim. Ya kan? Baik. Apa yang dilakukan oleh nabi kita Nabi Yunus alaihi salam? Iznada rabbahu. Iznada rabbahu. Enggak, itu surat An-Nazi'at. Iznada wa huwa makdzum. Ketika apa? Berada di perut ikan, dia bermunajat, berdoa dengan hati sedih. Iznada wa huwa makdzum, penuh dengan kegelisahan, galau, sedih, marah, campur aduk semuanya. Ya, itu Nabi Yunus bin Matta. Ketika beliau dalam keadaan jengkel dan tidak sabar. Ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya, beliau sedang marah, semarah-marah, gelisah, marah. Jangan kayak beliau. Ya. Di sini tentu Allah Subhanahu wa taala tidak memaksudkan membeberkan aibnya. Ini pelajaran buat semuanya. Makanya di akhir surat apa? Apa ayatnya? Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Ingat, peringatan untuk semesta alam, belajar. Ya. Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilegendakan dengan nama Abasa, dia telah berbuka masa. Supaya apa? Supaya kita eling-eling ini loh. Nabi Muhammad pun pernah Allah tidak setuju dengan caranya. Apalagi kita. Ya. Dan semua dari teguran Allah terhadap para nabi itu teguran dalam metode dakwah. Ya. Mau dipikir-pikir ya, Pak? Iya. Berkaitan dengan metode dakwah. Ya. Baik, irnada rabbahu, astagfirullah. Irnada wa huwa makdzum, itu dalam keadaan gelisah. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Seandainya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, lanubidza bil ara'i wa huwa madmum, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela, dalam keadaan sulit. Maksudnya kalau Nabi Yunus tidak segera mendapatkan rahmat dari Allah yang mendorongnya untuk segera bertaubat, maka Nabi Yunus benar-benar akan dicampakkan atau dilemparkan ke tanah kering dan dalam keadaan tercela. Sebenarnya berarti Nabi Yunus ketika marah-marah itu langsung istighfar, kemudian minta sama Allah, bertaubat benar-benar. Nabi taubat. Bayangkan Nabi taubat, lah kita harusnya lebih. Dikatakan di sini tidak segera, kalau tidak segera mendapatkan rahmat dari Allah yang mendorongnya untuk segera bertaubat nih. Perhatikan di kalimat ini. Jadi maksudnya apa? Sebelum seseorang bertaubat tuh biasanya tuh ada suatu rahmat dari Allah yang mungkin berupa ujian. Nah, orang kadang baru dapat ujian dia bertaubat. Nah, ujian itu adalah rahmat sebenarnya. Ujian itu adalah rahmat. Orang misalnya tiba-tiba uangnya hilang atau dirampok 100 juta, alhamdulillah. Baru setelah itu dia baru sadar. Ya Allah, ternyata memang dulu itu saya memakan harta haram. Maka sekarang hukuman dari Allah. Ketahuilah hukuman tersebut adalah rahmat ternyata yang membuat dia kemudian bertaubat. Kalau misalnya hukuman tersebut tidak membuat dia taubat, berarti hukuman itu adalah laknat. Itu bedanya. Orang kena banjir, ya, kan hukuman dari Allah. Tapi kalau orang-orang yang kemudian bertaubat, berinabah kepada Allah, beribadah setelah itu, oh berarti banjir itu apa? Rahmat. Tapi kalau misalnya setelah banjir makin aja ke dukun, makin berbuat syirik, tetap aja maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nonton TV, ini berarti banjir itu adalah laknat. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya rahmat itu pasti setelahnya ada kebaikan kemudian. Kalau memang itu laknat, berarti tetap aja dia istiqomah dalam kemaksiatan dan kekufuran bahkan. Ya. Akan tetapi tatkala Allah telah mengampuninya, Nabi Yunus justru dilemparkan ke laut dan ia tidak akan tercela, justru terpuji. Maka Allah menyucikannya untuk dua kalinya sehingga Nabi Yunus termasuk orang-orang soleh, kesolehannya sempurna termasuk para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pada saat itu ikan itu udah ada ya. Ikan udah ada. Dan ikannya mesti gede. Enggak mungkin ikan lele. Lele dumbo pun lele gede, catfish yang gede pun enggak bakal bisa nelan. Tapi mesti gede ini kan ini. Dan malah hidup di dalamnya Nabi Yunus ketika itu. Dan ketika di dalam ikan saja, di dalam perut binatang, Nabi Yunus berdoa, Allah mendengar enggak? Allah mendengar, Mas. Ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala sami'un qaribun mujibud da'wat. Kemudian juga kalau misalnya kita perhatikan, di antara nama Allah itu Latif bukan? Latif. Latif di antara nama Allah. Latif itu sering disandingkan dengan apa? Khabir, sahih. Latifun khabir. Nah, seperti di surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bagaimana tidak? Dialah yang menciptakan makhluknya. Maka dia adalah Al-Latif Al-Khabir. Latif kalau secara bahasa itu artinya maha lembut. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan makna lembut di sini bisa dua makna, yaitu rahim, benar-benar rahim sampai kita tuh enggak merasa kita tuh sedang diberi nikmat. Ya kan? Kalau kita di sini misalnya antum tanya, antum bertanya sama diri antum, apakah saya ini punya mata karena saya memang pengen dulu pas waktu bayi berdoa punya penglihatan, tapi sudah Allah pasang. Apakah saya ini punya kemaluan ini? Itu karena memang saya waktu sebelum lahir masih di rahim ibu, ya Allah berikan saya kemaluan. Enggak, Allah pasang, Allah beri. Ya kan? Nanti kita secara enggak sadar itu dapat rahmat Allah. Bahkan orang-orang yang kafir pun enggak sadar mereka dengan kelembutan Allah, Allah merahmati mereka dengan rahmat umum. Kemudian disandingkan dengan khabir. Nah, ini makna kedua. Latif juga bermakna lembut, artinya apa? Allah mengetahui sesuatu yang lembut, kecil, tahu Allah. Butir-butir itu Allah tahu. Nah, karena Allah Maha tahu tentang sesuatu yang kecil, lembut, maka pasti dia tahu tentang semua yang tersembunyi dari pandangan manusia. Antum mau berdoa dimanapun, bahkan antum berdoa dengan kolbu antum saja, Allah tahu apa yang antum suratkan dari kolbu itu. Walaupun antum belum bisa menerjemahkannya dengan lisan antum, tapi ketika sudah di kolbu dengan doa, ya Allah bantulah saya, Allah, itu Allah tahu. Ya, orang-orang yang bisu gagu nggak bisa ngomong, ketika dizalimi, Allah tahu doa mereka, doa orang-orang terzalimi. Karena apa? Latifun khabir. Latif menunjukkan tahunya Allah akan sesuatu yang partikel kecil-kecil sekali. Perasaan kecil kita, ya. Perasaan kecil kita, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi enggak ada la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang tersembunyi, terselindung dari pengetahuan Allah di bumi maupun di langit dengan segala rincian yang Allah Subhanahu wa taala tahu, karena dia Al-Latif, Maha lembut, mengetahui segala yang lembut. Dia mengetahui juga segala kelembutan hati hamba-hambanya. Ya. Ketika antum mencintai saudara antum, namun antum belum berani atau malu mengungkapkannya, ketahuilah, Allah Maha tahu seberapa kadar cinta antum kepada saudara. Ketika antum bermunajat kepada Allah Ta'ala, mendoakan saudara antum, murid antum, guru antum, teman kajian antum, atau siapapun dia, kelembutan itu Allah Maha Tahu, dan Allah akan membalasnya pasti dengan yang jauh lebih lembut. Karena apa? Kita sayang enggak dengan diri kita? Sayang dengan diri kita. Ketahuilah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih menyayangi kita dibandingkan kita sayang sama diri kita sendiri. Bayangkan, ya, kalau misalnya andai kita nafas ini bayar sama seseorang yang pemilik nafas, misal sehari kita bayar 10 juta. Wes kalau misal kayak gitu, udahlah, saya gak punya duit, wes mati aja saya, gak apa-apa lah. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelembutannya pada kita, Pak. Setiap hari kita dikasih nafas. Kalian enggak usah bayar. Ma uridu minkum mir rizqin. Ma uridu yutimun. Ma uridu minhum mir rizqin minhum. Aku tidak ingin dari mereka apa? Rizki. Saya enggak ingin, aku juga enggak ingin dari mereka apa? Memberi makan pada mereka. Tapi innallaha huwar razzaq. Allah itu Razzaq. Memberi rizki. Kita yang dikasih. Enggak bayar, gratis. Kita cuma disuruh apa? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dah, itu aja tugas. Itu aja. Masyaallah, itu betapa Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Baik, kemudian setelah dari tadi Nabi Yunus fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Ijtaba artinya memilih, menyucikan. Seperti istafa yastafi, memilih, menjernihkan. Jadi ijtaba dan istafa sama maknanya. Ya. Maka ada mustafa dan mujtaba, mujtaba. Allah pun memilihnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai ikhtiar. Maksudnya ikhtiar apa di sini? Ikhtiar bukan artinya usaha, bukan. Maksudnya ikhtiar adalah pilihan, pemilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih banyak. Dari seluruh makhluk Allah memilih manusia, ya kan? Dari seluruh manusia Allah memilih siapa? Memilih kaum muslimin, ya kan? Enggak selainnya, enggak usah mereka. Dari seluruh kaum muslimin Allah memilih orang-orang beriman. Ya. Dari seluruh orang-orang beriman, Allah memilih para wali. Dari seluruh para wali, Allah memilih para nabi. Jadi wali itu lebih umum daripada nabi itu saja. Nah, seperti sebagian kalangan sufi, kata mereka, wali itu lebih agung manzilahnya dibandingkan nabi. Alhamdulillah, ini kufur bisa saja. Dari seluruh wali, Allah memilih para nabi. Dari seluruh nabi Allah memilih para rasul. Paham? Jadi rasul itu lebih khusus daripada nabi. Dari seluruh para rasul Allah memilih ulul azmi. Berapa jumlahnya? 5. Dari seluruh ulul azmi yang 5 itu Allah memilih nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih. Ya. Nah, sekarang kita belajar ilmu syar'i itu dipilih sama Allah. Apakah karena ketidaksengajaan? Gak mungkin. Karena ketidaksengajaan menunjukkan ketidaktahuan. Gak mungkin itu. Itu gak mungkin ada pada Allah. Allah tahu kita. Antum duduk di majelis ilmu, kemudian antum keluar, antum lihat tukang-tukang. Sebenarnya kita sedang dan insya Allah terus dikasih kenikmatan ini. Betapa bedanya derajatnya. Betapa bedanya derajat antara orang yang belajar dengan yang tidak. Makanya kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang belajar dengan yang enggak? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang enggak? Enggak sama. Ketidaksamaan ini bukan karena ketidaksengajaan. Allah tahu. Dan Allah telah memberikan kepada kita ini semua, ya. Jadi bersyukur. Bersyukur. Harus bersyukur. Jadi ijtaba artinya memilih. فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Orang-orang yang Allah pilih akan Allah jadikan sebagai orang-orang yang soleh. Orang yang benar. Soleh kan artinya benar. Nah, benar itu kan benar karena apa? Karena dia ikhlas dan dia istiqomah dalam sunnah Nabi. Ya. Baik, ajzalahu rabbuhu faja'ala minas solihin wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja, sungguh orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Yang kita akan jelaskan tentang ain. Jadi para ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang absar di sini. Apakah sebatas pandangan mata yang tajam sehingga menjadikan niat mereka buruk, atau ini berkaitan dengan ain? Kalau di tafsir Ibnu Katsir antum perhatikan, berkaitan dengan ain. Tapi sebelumnya kita baca yang dari tafsir Qurtubi dulu. Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, Imam Al-Mawardi, ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan sesungguhnya orang-orang Arab itu dulu, ain itu kan bukan hanya ketika setelah ada Muhammad, tapi sebelumnya itu ain secara manusiawi ada dahulu. Ain artinya mata ya. Tapi ain di sini maksudnya pandangan mata, sorotan mata kepada orang lain yang memberikan efek negatif pada orang lain. Meskipun tidak diniatkan buruk ya. Orang Arab dulu kalau mereka mau mengenai seseorang dengan penyakit ain itu nantinya penyakit ain itu lesu, lemas, kemudian sakit berkepanjangan ya, kadang sakitnya enggak jelas gitu kan, itu bisa itu. Kalau orang Arab dulu kata Imam Al-Mawardi mau mengenakan mata kepada ain kepada orang lain, tajawwa'a salah satu ayam, lapar dulu 3 hari, puasa dulu 3 hari. Boh ini puasa mutih, puasa buah, puasa apa? Tahu? Woi puasa, lapar 3 hari. Ya. Kemudian barulah dia bisa mengenakan ain tersebut. Kok bisa ya? Tapi ini perkara yang wallahu a'lam. Atau kata Syekh Utsaimin, ain itu tidak mesti karena kamu cantik, kalau kamu ganteng enggak mesti, tapi karena apa? Karena kamu kurang zikir. Ya. Karena kalau misalnya orang insyaallah kalau banyak zikir dan enggak lalai, insyaallah terhindar. Insyaallah. Ya. Ini kita buka, ini ana bawa terjemahan karena qadarullah. Kalau minggu sore kita ngaji tafsir Ibnu Katsir di Cililitan. Alhamdulillah di sini sedang ada kitabnya. Di sini tentang ain misal, kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir, penyakit akibat ain benar-benar bisa terjadi. Jadi orang yang mengingkari ain itu orang yang jahil sebenarnya. Tapi memang ain itu penyakitnya biasa terjadi pada orang-orang yang punya kelebihan. Lebih-lebih kelebihan fisik. Lebih-lebih lagi wedok. Nah, perempuan. Perempuan nih paling mudah dan rentan terkena ain. Dan ain kerap kali lebih kuat daripada sihir. Iya. Lebih kuat daripada sihir dan lebih buruk efeknya bisa. Jadi bahaya. Oke, itu obatnya apa? Zikir. Dan juga obatnya apa? Tazkiyatun nufus. Dan obatnya juga adalah bentuk care, kepedulian orang sekitar terhadapnya. Antum akan menemukan nanti di suatu keluarga, mungkin belakangan ada orang yang atau ada keluarga yang anak perempuannya itu enggak mau sekolah atau bolos atau apa atau bagaimana, terus gelisah terus, itu kena ain. Imma ain imma sihir. Dan itu di zaman modern ini itu terjadi banyak terutama di Jakarta. Ya. Dibandingkan dengan orang-orang dulu. Kenapa? Karena sekarang show penampakan display dan semacamnya di HP ini mana itu mudah. Antum panjang foto ganteng gitu kan, kalau antum ganteng gitu kan, ganteng panjang foto ya, itu bisa kena mungkin. Antum panjang foto ganteng jarang zikir, teman-temannya setan semua pula. Wah, itu gampang. Ya kan? Gampang. Ain dikatakan pandangan mata seseorang. Pandangan mata seseorang dapat menyebabkan penyakit, kerusakan atau kebinasaan pada apa yang dilihatnya. Ya. Baik diri sendiri, bisa enggak orang mengainkan diri sendiri? Ya bisa. Antum kalau mau gitu aja. Biar hancur sendiri antum. Ya, bisa, benar. Antum dengki sama diri antum sendiri, bisa. Sebel sama diri antum, bisa itu. Ya. Orang lain bisa enggak antum mengainkan? Itu lebih bisa lagi. Apa itu antum sebel sama dia atau dengki karena dia ganteng banget atau cantik banget atau modis banget atau pinter banget atau alim banget, oh, dia bisa bahasa Arab, enggak bisa, awas kamu dalam hatinya, ya. Orang atau bahkan binatang kena ain bisa, ya. Kadang ada mata-mata perlu mata khusus gitu. Biasanya mata yang tajam, ya, yang pandangnya tajam. Bisa lebur itu binatang itu, kena binatang itu. Antum pandang kambing misalnya, antum yang kena ain nanti. Bahkan benda mati bisa. Bahkan apa? Anda perhatikan, kucing pun bisa mengenakan ain pada cicak. Ya, karena perhatikan, anda kan suka melatih kucing. Anda perhatiin salah satu kucing anda, ya. Salah satu kucing anak ada yang namanya Samsur. Tapi kita enggak, ya bukan yang itu, yang satu lagi, yang buntut kecil. Ya. Itu anda perhatikan. Dia melongo-longo gitu kan. Melongo-longo ke atas, biasa nyari cicak. Nyari cicak. Biasa kan kalau misalnya kucing itu kan nyiksa. Ketemu cicak bukan buat dimakan, tapi buat didolan, dimain-mainin, ya kan? Nyiksa gitu, gak punya perasaan sama mereka. Ngeliat gini, cuma ngeliat doang, itu cicak langsung kabur. Itu dengan apa? Sorot mata ain. Setelah itu mungkin frustrasi itu cicak itu, stres dia langsung mungkin, langsung tidur, gak mau sekolah, gak mau ngapain. Gitu. Cicaknya langsung kabur, langsung jalan gitu kan, jalan. Padahal jaraknya jauh. Ain, mata itu binatang loh, nggak kok manusia, bisa juga, ya. Benda mati pun bisa nggak? Bisa. Antum sebel sama suatu benda, ternyata mata antum tuh punya kekuatan tertentu gitu, pak sorotnya. Benda itu benda mati bener, tapi bisa dia benda itu jadi rusak karena mata antum. Tapi ini nggak perlu antum selidiki mata anda gimana sih, mata anda kualitasnya ainnya gimana, kemudian antum pandang terus tuh. Apa misalnya buku dipandang terus, ntar lama-lama tidur, ya itu tidur ain itu, bukan karena ain ini, ya kan? Nah, ain memiliki perbedaan yang jelas dengan hasad. So, di sini ain beda dengan hasad. Ya. Tapi di sini walaupun dinafikan, namun nanti anda jelaskan, jika hasud atau dengki timbul karena rasa benci dan mengharapkan kenikmatan pada orang lain hilang, maka ain timbul karena rasa kagum, membesar-besarkan sesuatu atau membaik-baikkan sesuatu. Ini di sini dibedakan antara hasad dengan ain. Tapi yang lebih tepat adalah ain itu tidak hanya untuk kekaguman, melainkan hasad juga bisa. Ya, bahkan hasad itu lebih keras lagi. Nanti jadi ainnya, kena ainnya. Ya. Maka ketika antum benci sama seseorang, dengki sama seseorang, antum melihat ke orang tersebut, antum memandang, antum misalkan jangan memandang matanya. Kalau antum yang benci, jangan memandang matanya. Terlebih jika antum mempunyai pandangan mata yang mudah menerjemahkan perasaan isi hati, itu bisa, itu ada beberapa jenis mata. Ya, terutama mata yang pandangannya tajam. Ya, kebencian, orang tahu dia lagi benci. Rasa suka, orang tahu dia lagi suka dengan melalui mata itu. Makanya dikatakan orang, mata adalah jendela hati. Iya. Karena dengan mata itu gak bisa menipu. Ya. Lidah itu bisa menipu. tapi mata nggak bisa. Nah orang yang hasad atau yang suka banget itu bisa dengan ain. Bahkan istri atau suami sendiri bisa kena ain oleh pasangannya. Itu karena apa? Karena tidak zikir ketika apa? Ketika memandang, atau tidak zikir juga bagi orang yang dipandang. Ya. Maka ain timbul karena rasa kagum, kagum sama orang. Bahkan kagum misalnya peci antum bagus banget. Melihat matanya, dia langsung gelepek-gelepek. Bisa itu, ya kan? Membesar-besarkan sesuatu. Nah ini kadang-kadang orang lebay gitu kan, perempuan. Kadang-kadang, aduh Umi, Ukti cantik banget, ya Allah. Oh ini ya Allah, bagus kan? Tapi kalau, aduh cantik banget, gak ngomongin tabarakallah, gak ngomongin barakallah, gak ngomongin subhanallah atau masya Allah atau ya Allah. Tapi apa? Ini Ukti cantik banget, lucu banget nih bayinya. Gitu. Sambil cubit-cubit itu udah kena ain, kena lebam pula dia. Ya kan? Makanya kalau misalnya lihat bayi yang cute banget, cute gitu kan, cakep gitu kan, maka ya pujilah Allah. Masya Allah atau subhanallah atau tabarakallah atau barakallah fi. Ya, puji seperti itu. Jangan tanggung-tanggung. Atau minimal sebutlah nama Allah. Ya. Jika manusia tidak dapat mendengki dirinya sendiri, maka manusia dapat mengaitkan dirinya sendiri atau harta miliknya sendiri. Tapi bagaimana? Seterusnya. Ya. Jadi orang kafir bisa enggak mengaitkan Rasulullah di sini? Maksudnya di sini? La yuslikuna kabi absarihim, dengan pandang mereka. Iya, ada tafsiran seperti itu. Makanya Ibnu Katsir di sini menyebutkan tentang ain. Antum kalau misalnya ada kitabnya, antum silakan baca sendiri. Ini banyak sekali penjelasan tentang ain. Tapi satu hal, antum ketika dikatakan ana nggak mau majang Facebook, majang foto di Facebook, Twitter atau BBM atau WhatsApp atau lain atau hal yang lainnya karena anak takut kena ain. Kalau antum takut begitu, antum jangan bergaul sama orang sekalian. Kalau emang alasannya antum gak majang foto karena takut ain, antum gak usah show up di depan orang-orang. Diem aja di rumah. Karena apa? Antum keluar rumah, orang juga ngelihat mata antum pada muka antum. Itu juga potensi ain, ya? Mungkin. Jadi alasan kalau misalnya memang gak mau majang foto karena takut ain itu, ya. Juga bayi misalnya, jangan pasang foto bayi, nanti kena ain loh. Antum di sini, kalau lihat kasus-kasus orang yang kena, ya, orang yang masang bayi di profil picture-nya misalnya, berapa sih presentasinya? Berapa presentasinya? Yang kena ain dengan yang tidak, berapa? Satu dibandingkan 1000 mungkin, jarang. Jadi jangan terlalu worried tentang ini. Justru ketika antum mempermasalahkan, mikir-mikir tentang ini, justru kena nanti. Kena antum. Ya. Terutama perempuan. Perasaan pandangan ini pandangannya apa? Tempatnya perempuan. Pandangannya ini si siapa? Rika. Pandangannya si Rika nih. Anda gak gelisah banget dengernya. Nah, diomongin. Lama-lama dia gelisah, kena. Ya gak usah diomongin, udah biarin aja istighfar. Jaga bentengi dengan Hizbul Muslim, terutama kajian Hizbul Muslim di Masjid Al-Fatah tiap hari Ahad jam 11. Iya, bentengi itu karena Hizbul Muslim artinya benteng seorang Muslim. Bentengi, jangan malah diobral. Saya nggak suka nih pandangannya dia. Nah, habis itu apa? Ngomongin ke orang, habis itu sama-sama sebel sama orang itu. Kemudian membalasnya dengan ain lagi. Jadi ain susu dibalik, dibalas dengan ain tuba. Pandangan bagus dibalas dengan pandangan tubuh. Lagi gak enak kan? Gak enak. Sekarang kalau misalnya antum mau anak kasih tahu sih, semenjak kita punya banyak kajian itu, anda pribadi, qadarullah, setiap memejamkan mata, bahkan sekarang ini anda melihat pandangan mata satu, dan berubah-ubah kadang. Padang, ush, alhamdulillah serem. Ya, enggak tahu kalau misalnya antum yang lihat, wallahu a'lam bagaimana rasanya. Itu adalah apa? Godaan dari syaitan. Enggak tahu. Karena seringnya anda melihat pandangan mata orang. Oh ya, berubah-ubah. Pernah ketika suatu ketika anda minta pada Allah di masjid, minta doa ya Allah. Dan ketika merem itu kelihatan jelas mata-mata berubah-ubah, serem-serem, menakutkan. Satu doang mata. Dan seolah beragam banyak, nggak tahu dari jin jenis apa itu, nggak tahu lah. Ada yang mirip ular, ada yang ini, ada yang itu. Wah, Allah alam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terserah mereka. Ada Allah. Bakarlah mereka. Bakar satu persatu mata yang langsung air rembut. Apa item matanya? Ada yang langsung menyala, ada yang dan semacamnya. Itu udah berjalan lama. Kalau anak tuh rutin melihat itu semua, wih udah sakit anak. Anak gak kuat lagi anak sekarang. Gak kuat. Itu jenis itu. Tapi kalau misalnya kita minta perlindungan sama Allah, ya Allah biarkan saya cuek sama ini semua. Udah sampai sekarang alhamdulillah. Tadi pagi kajian, sekarang kajian. Ntar sore insya Allah kajian. Insya Allah ntar malam juga kajian. Dan semua empat-empat. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Semua dari Allah. Itu dengan ujian seperti itu, kita minta sama Allah, berlindung sama Allah, beres insya Allah. Walaupun sampai sekarang ini, sampai detik ini masih. Tapi udah biarin aja. Ya kan? Biarin. Itu yang disebut salah satu tanda-tanda kena aib. Dan mungkin itu tingkatnya udah lumayan. Ya. Kalau misalnya antum pernah mengalami itu, ya, yaitu ketika antum merem, antum melihat mata. Satu matanya dan menatap ke antum. Kadang mata itu berupa mata ular viper yang seperti mata kucing. Itu berarti tanda-tanda antum bisa terjangkiti itu. Kemudian caranya gimana? Jangan difikirin. Berlindung sama Allah itu bila minas syaitan aja. Kalau bisa malah hancurkan itu langsung. Hancurkan dia. Ya, kemudian gak usah pikirin, kerja tetap, ngajar tetap, jalan tetap, jangan pikirin. Allah pasti akan melindungi antum. Ya, kalau antum bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang ayatnya. Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ya, yaitu peringatan. Wa yaquluna inna ulama junun, apakah mereka? Mereka bilang, wah Muhammad itu adalah uang edan, orang gila. Di sisi lain mereka bilang Muhammad itu adalah syair, penyair. Ya, di sisi lain bilang Muhammad itu adalah kahin, dukun. Sing genah ini, yang mana yang benar? Dibilang kahin, tapi merangkap sebagai apa? Dukun. Dibilang dukun, merangkap sebagai penyair, merangkap sebagai apa? Apalagi uang gila. Yang benar yang mana gitu loh? Soalnya jarang itu one in a million orang gila merangkap sebagai penyair, merangkap sebagai dukun, itu susah. Selama yang anda tahu, dukun-dukun yang ada itu sekarang gak ada yang bisa bikin syair. Kalaupun ada, gak ada yang merangkap sebagai orang gila juga. Kalaupun ada yang sudah taubat ke jamaah tabligh, ya. Tadinya Pak, orang gila sebagai dukun, tapi dia belum nyair. Ya kan? Ada. Ya mudah-mudahan diberi hidayah itu, udah lumayan lah. Daripada ke dukunnya tetap, mendingan ke jamaah tabligh. Mending. Ya. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Endingnya ini. Dan tidaklah itu Al-Qur'an sebagai dzikr. Sebagai apa namanya? Zikir itu peringatan untuk semesta alam. Ya, untuk semesta alam. Bisa juga maksudnya alam ini jin dan manusia. Dengan Al-Qur'an. Ya. Al-Qalam. Alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan surat Al-Qalam. Setelah sebelumnya surat Al-Mulk. pekan depan bisa ada lagi ya? Ya, pekan depan insyaallah kita lanjutkan surat Al-Haqqah. Al-Haqqah. Alhamdulillah. Ini salah satu enaknya ngaji tafsir di surat-surat yang mufassal ini enaknya. Enggak lama. Enggak kayak tafsir Al-Isar di Rawal Bambu, ya. Kondisinya kan tafsir Al-Isar yang di sini juz 2, juz 29 alhamdulillah. 6 kajian Al-Mulk selesai, kemudian 5 kajian atau 6 kajian, kemudian habis itu Al-Haqqah, habis itu Al-Ma'arij. Kalau di sana udah lama setahun masih aja Al-Baqarah. 2 tahun masih aja Al-Baqarah insyaallah. Baru tahun ke 3,5 baru insyaallah mungkin mulai surat Ali Imran. Itu pun nunggu berapa tahun lagi? Lama gitu Anissa. Loh, kalau di sini bentar lagi insyaallah. Ini bentar lagi nih habis khatam, bentar lagi paling 500 halaman lagi lah. Ya. Tapi sabar-sabar. Ya. Atom di sini di antara pengagungan terhadap Al-Qur'an mengkaji tafsir. Dan mengkaji itu enggak tergesa-gesa. Cepat-cepat asal cepat. Al-Qalam harus 1 hari kan. Ya, sabar. Nah, sekarang aja Al-Qalam sudah berapa pertemuan? 5 pertemuan aja. 5 ya, atau 5 kayaknya. Udah 5 pertemuan aja, mungkin di antara antum masih ada yang belum hafal surat Al-Qalam. Ya, ana sarankan agar semuanya yang belum hafal untuk berusaha menghafalkan pertama Al-Mulk dulu. Itu surat luar biasa itu Al-Mulk. Atau antum murojaah kajiannya udah ada di arsip kan? Antum murojaah kajiannya, dengar kajiannya ya, Al-Mulk. Sudah pernah kita bahas. Ya, alhamdulillah satu surat. Baik, insyaallah kita beri waktu jeda sekitar 5 menit ya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Apa ini akhwat, suaranya udah jelas belum? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Alhamdulillah.